Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga antum semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi segala apa yang telah Allah berikan dari berbagai bentuk nikmat, serta dijadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmatnya. Dan bila kita ada yang mendapat ujian, kita diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bila kita lupa dan tersalah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni kealpaan kita dan kesalahan serta dosa-dosa kita. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu bicara tentang pemerintahan Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Ya, Yazid bin Muawiyah rahimahullah yang berbicara ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Islam setelah wafatnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada akhir kajian pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan ya, akhir dari pemerintahan Muawiyah, yang di mana beliau menunjuk putranya sebagai pengganti beliau dengan banyak pertimbangan-pertimbangan demi untuk tidak terjadinya berbagai kembali yang dapat menyulut ya perpecahan kaum muslimin, karena memang masyarakat Kufa masih menginginkan adanya pemerintahan dari keluarga Al-Bait, atau yang mereka inginkan adalah Husain bin Ali. Kemudian juga dari daerah-daerah lain adanya kekhawatiran Muawiyah terhadap berbagai kondisi politik yang bisa memancing kembali terjadinya berbagai bentuk kekacauan yang pernah terjadi di masanya, di masa Muawiyah, yang semua itu telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Tapi kita akan menjelaskan siapa Yazid bin Muawiyah ini, di mana pada pelajaran lalu kita sudah menjelaskan beberapa jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan kenapa Muawiyah mengangkat putranya sebagai penggantinya, padahal putranya itu diisukan memiliki banyak kekurangan ataupun memiliki banyak kelemahan dalam sisi agamanya. Dan itu sudah kita jelaskan di mana ketika Muawiyah mendidik anaknya, nanti akan kita jelaskan menjadi seorang kesatria, seorang berkepribadian yang bagus, sampai dikirim menjadi seorang panglima perang waktu menundukkan Byzantium Romawi. Ya, ini akan kita jelaskan nanti. Kemudian juga diriwayatkan dari Abi Labib yang meriwayatkan ketika dia berkunjung ke Muawiyah, berkunjung ke menemui Yazid bin Muawiyah ya di masa pemerintahnya, di mana orang-orang mengira bahwa ketika dia membuat sebuah tenda di padang pasir jauh dari hiruk pikuknya manusia, menuduh dia atau berasumsi bahwa dia di sana bersenang-senang dengan meminum khamar dan segala macamnya. Namun saat Abi Labib mendekati tenda dan Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan prasangka-prasangka buruk itu adalah sebuah kedustaan dan fitnah, bertiuplah angin kencang yang merobohkan tenda Yazid bin Muawiyah, lalu mereka mendapati Yazid bin Muawiyah dalam keadaan sedang membaca Al-Quran yang ada di pelukannya. Taib. Ini bahasan ini akan kita ambil dari sebuah tulisan yang dimuat dalam web Al-Luka, ditulis oleh seorang peneliti ya, bahis, yaitu Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan Al-Muftara alaihi, berbagai bentuk tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kepribadiannya. Dijelaskan bahwa tidak ada kepribadian orang yang banyak mendapat seorang pribadi yang mendapat tujuan ya hantaman dari fitnah seperti Yazid bin Muawiyah dalam sejarah Islam. Ini disebut oleh beliau ya, lam tata'arradu syakhsiyatun minas syakhsiyat, tidak ada seorang tokoh yang mengalami fitnah yang begitu berat ya, tuduhan-tuduhan yang begitu banyak seperti mana yang dialami oleh Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Minta ni watashihin, dari kecelaan ya, isu-isu fini buruk ya, tuduhan-tuduhan yaitu yang dituduhkan oleh musuh-musuh ya yang membenci beliau ya. Di antaranya yang pertama ialah Syiah Al-Isnasyariyah atau Ja'fariyah atau Rafidah, yang mereka menggunakan tuduhan-tuduhan itu untuk sebagai senjata mengambil simpati orang agar berloyalitas kepada Al-Bait dan segala macamnya. Kemudian yang secara mayoritas membuat riwayat palsu itu adalah orang-orang zindik dari kaum Syiah Rafidhah yang mereka pura-pura masuk Islam, ya, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang membenci Islam, ya. Kemudian mereka ingin merusak Islam dari dalam dengan berbagai cara, ya. Di antaranya adalah membuat fitnah-fitnah agar timbul di tengah umat Islam, ya. Kemudian juga menyebarkan isyaat-isyaat, isu-isu bohong, ya, opini-opini bohong. Kemudian juga membuat semacam bermacam bentuk riwayat palsu tentang keperadian-keperadian daripada tokoh-tokoh Islam, ya. Nah, ini beberapa contoh nanti akan kita sebutkan, di antaranya contohnya adalah apa yang dialami oleh Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Tujuannya adalah mencela tokoh-tokoh Islam ini, terutama para sahabat dan pemimpin-pemimpin. Bahwa sejarah penulisan tentang sejarah Bani Umayyah ini ditulis pada masa Abbasiyah. Tentu banyak mengalami bermacam bentuk distorsi, ya, pemurbahan, perubahan. Jadi karena sejarah yang ditulis tentang sejarah Umayyah ini Bani Umayyah itu banyak ditulis di masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian ini beberapa perkara-perkara yang menyebutkan terjadinya adanya informasi-informasi yang tidak akurat tentang Yazid bin Muawiyah ini. Baik. Kemudian, ya. Beliau menjelaskan bahwa Yazid Muawiyah itu bukanlah seorang pemuda yang mudallal, yang manja. Dia sebenarnya di dalam riwayat disebutkan dia seorang pemuda yang manja, yang suka membuang waktu, al-abis, ya. Kama tasawlana riwayat tarikhiyah, sebenarnya yang terdapat dalam banyak riwayat sejarah yang penuh dengan kebohongan, ya. Padahal sebetulnya Yazid bin Muawiyah ini adalah pribadi yang sangat mulia, jauh berbeda dari apa yang disebar oleh musuh-musuh yang benci kepada Bani Muawiyah, Bani Umayyah ini. Maka dari sini kita akan melihat bagaimana apa alasan orang tuanya Muawiyah, seorang sahabat, sehingga memilih anaknya sebagai penggantinya. Ini akan kita lihat, ya, bagaimana kondisinya dia sebelum menjadi Amirul Mukminin sebagai raja ganti dari ayahnya, ya. Ini akan kita lihat. Kita lihat ibunya adalah Yazid bin Muawiyah ini, ibunya namanya Maisun binti Bajdal Al-Kalbiyah Ka'd min Al-A'rab, ya, adalah seorang dari Al-A'rab. Wa kana min nasabin hasib, yani memiliki garis keturunan yang mulia, ya. Wa min haruzika Muawiyah bi ibni Yazid, dengan melalui istrinya ini Maisun ini dia diberi keturunan, yaitu anaknya Yazid, putranya. Wa kana rahimallahu wahidu abihi, dia adalah anak tunggal daripada Muawiyah Yazid ini. Fa haba Muawiyah turid anhu an yashubba Yazid ala hayati shidda wal fasaha, coba bayangkan. Maka Muawiyah mendidik anaknya dalam kehidupan yang sangat keras, ya, wa fasahah, dengan ahli fasahah, ya, anak yang berbahasa dengan bahasa yang santun, yang mulia, memiliki kemampuan bahasa yang tinggi dalam adabnya, gitu, ya, sesranya, gitu. fa'alhaqahu bi ahli ummihi liyatrabba ala fununil furusiyah. Jadi pertama, Yazid ini dididik oleh orang tuanya di kabilah. Ya, tidak hidup di kota. Di kota tentu banyak kemuliaan, banyak untuk kesenang-senang. Tapi dia hidup di desa, dididik di desa oleh orang tuanya, dan orang tuanya Muawiyah memiliki seorang pendidik. Ya, maka dia terbiasa dalam furusiyah. Furusiyah adalah yaitu kecekatan dalam berperang, tangkas dalam menggunakan kuda dan segala macamnya, ketangkasan atau kesatria. Ya, wa tahalla bi syama'il an-nakhwa wasyahama. Ya, jelas dulu orang-orang Arab semenjak jahiliyahnya seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka lahir anaknya itu disusukan ke daerah pedalaman. Kenapa? Karena daerah pedalaman itu pertama cuacanya yang begitu, kebiasaan masyarakat yang begitu lembut, masih budaya-budayanya sangat mulia, ya. Jauh dari bahasa-bahasa yang kasar segala macam, ya. Kemudian juga dari sisi udaranya, ya, itu diantaranya yang disebut. Kemudian terbiasa dengan hidup yang sulit, menghadapi tantangan, jadi tidak manja. Itulah alasan dahulu diantara orang-orang Arab itu mendidik anaknya di daerah pedalaman, sudah terbiasa menalami tantangan-tantangan hidup yang susah di dalam pedalaman, tidak seperti di perkotaan dengan penuh dengan segala kemudahan. Nah, ini bagai anaknya hidup dengan anak yang memiliki keteladanan akhlaknya, ya, kemuliaan, terbiasa dengan karam, pemurah, penyayang, ya, muru'ah, suka menjaga kehormatan. Id kana al-badu ashadda ta'allukan bi hadhihi al-taqalid. Karena kalau hidup di kampung itu memiliki budaya-budaya yang sangat tertib, ya, mulia gitu, ya. Seperti di kita, kalau orang-orang kampung lewat di depan orang harus menunjukkan tangan, itu memiliki budaya-budaya yang di mana orang-orang tua kita di kampung-kampung sangat memperhatikan masalah adab, akhlak itu dalam bertutur kata, di dalam bersikap. Ya, tentu ini di masa yang lalu. Kalau sekarang desa sudah lebih, kadang-kadang sebagian desa ada yang sudah lebih parah daripada kota, ya. Karena dengan pusat informasi, tontonan-tontonan yang mereka konsumsi, ya. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله أبي حفص رضي الله الأربعون النووية عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجاء تيفي saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Campur, ya, seperti kita sekarang juga, ya. Ya, bahasa-bahasa gaulnya jauh, ya, kalau di desa gitu. Aslinya masih menggunakan bahasa-bahasa yang penuh dengan bahasa yang punya adab, bahasa yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau di desa itu anak-anak dididik dengan bahasa-bahasa yang sopan, tidak seperti di kota sekarang banyak bahasa gaul, panggilnya lo gue, tidak begitu, ya. Nah, ini Muawiyah dan juga orang Arab dahulu mendidik anaknya di desa. Karena di desa penuh kehidupan dengan adab, akhlak yang mulia, tutur bahasa yang baik. Ya, jadi kemudian bahasa-bahasanya masih belum tercampur dengan bahasa-bahasa gaya bahasa modern, sehingga keaslian bahasa Arabnya, sastranya masih benar. Nah, itu diantara motivasi orang-orang Arab dulu mendidik anaknya di daerah pedalaman atau perkampungan. Baik, wa indama raja Yazid bin Badi, setelah Yazid ini kembali dari perkampungan, nasya wa tarabba tahta isyrafi walidihi, dia hidup di bawah pengawasan orang tuanya sendiri, Muawiyah. Wa nahnalamu anna Muawiyah ra'anha kana min ruwatil hadis. Kita tahu bahwa ini adalah seorang sahabat yang mulia dan juga di antara penulis wahyu bagi Rasulullah SAW, dan kemudian juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Parawa Yazid ba'da dzalikan walidihi hadil hadis. Jadi Yazid sendiri belajar melalui orang tuanya sendiri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Wadu akhbar al-ilmi dan juga berbagai bentuk perkara-perkara ilmu, ya. Misal hadis, ya, di antara hadis yang akan dari Yazid bin Muawiyah, ya, may yuridu lahu khairan faqih fid din, Ya, orang yang ingin Allah yang inginkan dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa, Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang agama. Wa hadisun akhar fil wudu, kemudian hadis lain yang diriwayatkan dalam masalah cara berwudu, warwa anhu ibnu Khalid, ya, kemudian juga diriwayatkan darinya oleh anaknya, anak daripada Yazid itu Khalid dan Abdul Malik bin Marwan. Wa qad addahu Abu Zur'a Dimashqi fi tabaqati allati tali sahabah. Maka apa namanya, Abu Zu'ar Razi menjadikan Yazid bin Muawiyah bagian daripada tabaqah setelah sahabat, yaitu dari tabi'in gitu. Kemudian ya, wa hiya tabaqatul ula, dia termasuk dari bagian dari tabi'in gitu ya, Yazid ini. Wa qaqtara Muawiyah Dakfal bin Hamdalah As-Sadusi As-Syaibani, ya, di mana Muawiyah memilihkan untuk anaknya seorang ya yang memberi pendidikan gitu ya, ilmu ya, seorang muadib, seorang orang yang mendidik anaknya, bahasanya dan segala macamnya. Namanya orangnya adalah Dakfal bin Hamdalah As-Sadusi. Wa kana Dakfal 'alama 'allamah bi ansabil Arab. Nah, di antara keahliannya yaitu pendidik anak Muawiyah ini, itu adalah dia orang yang fakir dalam masalah garis keturunan Arab, ya. Wa khassatan nasab Quraisy, khusus tentang garis keturunan Quraisy. Wa kadzalika 'arifan bil adabil lughah al arabiyah, dan juga ahli dalam bahasa. Karena memang Arab dalam dulu ya menunjukkan kefasihan, fasihan seorang itu adalah dengan menunjukkan kekualitasan, kecerdasan seorang itu adalah dengan kefasihan dia dalam berbicara. Nah, ini Muawiyah memilihkan pendidik khusus untuk anaknya. Dan begini memang di antara budayanya para raja-raja, para khalifah, khulafah Abbasiyah dan Umayyah, dan memang begitu. Mereka memilih seorang-orang yang untuk mendidik anaknya dalam bidang ilmu tertentu, ya, atau kadang-kadang berapa orang untuk mendidik keahlian dalam perang, taktik perang, bahasa, ya, dan lainnya, atau ilmu agama. Ini di antara bagian bagaimana sejarah kehidupan Yazid di awal sebelum dia menjadi seorang raja setelah ayahnya, ya. Kemudian wa qabla atawali walidi wilayat al-adl min ba'di yadhhar minna jaliyan wadihan hirsu sayyidina Muawiyah mundu bidayah ala idari walidi. Sebelum Yazid ini diangkat oleh ayahnya sebagai seorang putra mahkota, ya, menggantikan ayahnya sebagai raja, ya, dia Muawiyah pun telah mendidik anaknya dengan pendidikan yang sangat baik. Nah, ini wa tansyatu tanasya sahiyah, ya, tumbuh dengan kepribadian yang mulia, ya. Nah, hal ini disebutkan dalam Tarikh Dimasyi Ibnu Katsir, ya. Nah, dan juga Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar, kemudian juga Bidayah karya Ibnu Katsir. Tambahan dari hal yang lalu yaitu bagaimana Muawiyah mendidik anaknya, ya, memperhatikan pendidikan anaknya, ya. Ini juga pelajaran bagi kita, ya. Banyak sekarang di antara kita yang mungkin memiliki kesibukan yang luar biasa, memiliki urusan baik mungkin sebagai seorang pejabat publik, ya, ataupun sebagai apapun. Kadang-kadang orang tua yaitu terlalu banyak waktu di luar dengan tugas-tugasnya, ya, tugas-tugas kepekerjaannya dia. Maka salah satu cara yang dicontohkan di dalam sejarah Islam itu adalah seorang orang tua itu harus memilikan orang yang mampu mendidik anaknya, orang berilmu.